sayang. Maafkanlah dadaku demi kasihmu. Kembalilah sayang. Kembali padaku demi cintamu. Tinggalkan daku merana sendiri dalam hidupku. Kini demi cintamu.